لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali dari kajian kita kitab Al-Jadid, syarah dari kitab Tauhid, masih di bab 20, tepatnya di hadis ini syarah ijmali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ini ya, la'anallah al-yahud wa nasara, ya la'anatullah ala al-yahud wa nasara intakhadu kubura anbiya'ihim masajidah, laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, masjid ini jangan dipahami masjid seperti bangunan kita sekarang. Yang namanya masjid itu tempat ibadah, baik di sinagog, di gereja, atau yang lainnya. Karena makna masjid adalah tempat ibadah, maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Dan masjid juga ya dikategorikan sebagai, seluruh bumi itu dikategorikan sebagai masjid, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Oh, yang hadis yang pertama belum selesai. Berarti sekarang masih di hadis bari yang kemarin. Hadis Aisyah dari Ummu Salamah itu. Sekarang yang mana syarhul ijmali. Berarti tukhbiruna Aisyah itu ya. Oh, ini berarti masih pada pembahasan sebelumnya. Ini afwan. Saya pikir sudah hadis berikutnya. Yaitu pada hadis keterangan dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang mereka berdua hijrah. Dalam hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, ya, di mana mereka melihat di dalam gereja-gereja kaum Nasrani terdapat lukisan-lukisan orang-orang soleh mereka, dan membangun di atas kuburan orang-orang soleh tersebut masjid. Ya, masjid itu maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Padahal yang dibangun di situ adalah gereja, gereja dijadikan tempat ibadah. Orang Yahudi juga demikian. Ya, bahkan orang-orang Yahudi itu memiliki replika-replika makam-makam Nabi Ibrahim yang mereka ada-adakan di Hebron. Ya, saya lihat sendiri waktu itu. Orang-orang Yahudi, mereka sholat ya, di kuburan yang mereka klaim itu kuburan Nabi Yusuf alaihissalam di Hebron, di Palestina. Ini juga aneh. Karena Nabi Yusuf alaihissalam hidup dan tinggal di Mesir serta wafat di Mesir. Kok bisa-bisanya makamnya ada di mana? Di Palestina. Di Hebron, dan mereka jadikan sinagog di situ, walaupun berbagi dengan Masjid Al-Khalil, Masjid Al-Khalil Ibrahim, mereka jadikan juga itu sebagai sinagog, dan mereka sholat di situ, ibadah di situ. Tentunya tata cara sholatnya berbeda dengan yang kita lakukan, walaupun mereka dalam sholat juga membaca tilawah, tapi tilawah itu Taurat, ya, tilawah Taurat, dan sholatnya waktunya beda, di waktu matahari terbit, matahari di atas kepala, dan matahari terbenam. Itu sholatnya orang-orang Yahudi. Nah, ya, kemudian ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW cerita dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah bahwasanya kaum Nasrani, mereka di gereja-gereja mereka membuat lukisan orang-orang soleh mereka dan membangun di atas kuburan dari orang-orang soleh mereka yang telah wafat. Masjid itu tempat ibadah, ya, tempat ibadah, kata Nabi SAW. Ulaika ya idama tafihim ar-rajul salih awil abdu salih banaw ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang saleh di antara mereka yang wafat, atau hamba yang saleh, ahli ibadah yang saleh di antara mereka yang wafat, mereka bangun di atas kuburannya masjidan, masjidan tempat ibadah, ya, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar. Dan ini juga jadi peringatan buat kita, masjid-masjid ini, Orang-orang Nasrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata fihim ar-rajulu shalih awil abul shalih banau ala qabrihi masjidan." Masjidan itu maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Ya, padahal mereka membangunnya itu di atas kuburannya jadi apa? Gereja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan itu sebagai apa? Masjid. Masjid ini tempat ibadah apapun. Namanya isim makan kalau dalam ilmu tasrif. Ya, kalau dalam ilmu tasrif itu isim makan, tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Nah, semua sebagaimana Nabi tadi sabdakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Semua bumi manapun bisa dijadikan sebagai tempat untuk ibadah dan tempat bersuci. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun di samping kalian beribadah pada Allah. Bukan maknanya kalau di luar masjid berarti boleh beribadah pada selain Allah. Tidak, karena semua bumi ini adalah tempat untuk ibadah. Dan semua tempat ibadah namanya masjid. Ya, namanya masjid. Nah, ini jadi peringatan juga buat kita. Orang-orang Nasrani, kalau mereka mati orang-orang soleh mereka, mereka taruh lukisan orang-orang soleh tersebut. Kita lihat lukisannya Matius, lukisannya Johannes, lukisannya Lukas, ya. Dan yang nama-nama yang mereka klaim sebagai hawariyunnya Nabi Isa alaihissalam, sebagai murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, mereka taruh itu, ya, uskup-uskup mereka yang wafat, mereka letakkan di gereja-gereja mereka, dan kaum muslimin ikut-ikutan, ya, habib-habibnya, kiai-kiainya, wali-wali songonya, apabila telah mati itu, lukisannya itu dibingkai, kemudian ditaruh di masjid-masjid. Ini meniru ini, meniru siapa? Hah? Nah, meniru ahlul kitab. Ya. Kalian benar-benar akan meniru mangkana qablakum la tattabi'anna, mangkana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an wa dhira'in. Hatta law dakhalu. Kalian yang benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, lubang dom sejenis biawak tapi bukan biawak, yang mustahil kita ikuti, kalau mereka masuk ke situ, lada khaltumu, kalian ikut-ikutan juga. Ya, kata sahabat ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Nah, orang-orang Yahudi, itu mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh mereka, masjid, sinagog, tempat ibadah. Ya, saya pernah lihat di Hebron itu. Mereka klaim itu sebagai kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ini mustahil, ini aneh ini. Pertama juga Nabi Yusuf itu gak beragama dengan agama Yahudi. Gimana ceritanya sementara orang-orang Yahudi mereka mengklaim agama tersebut dibangun oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam jauh di bawah Nabi Yusuf, di bawah Nabi Ibrahim. Itu adalah cucu-cucu, cicit-cicitnya Nabi Ibrahim. Tapi mereka klaim. Di Hebron ada namanya Masjid Al-Khalil. Kaum muslimin di Hebron juga sufi ini, kuburiyun. Jadikan kuburan Nabi Ibrahim itu pun mereka klaim demikian. Sebagai masjid. Berbagi tempat dengan Yahudi. Jadi sinagog juga. Di hari-hari tertentu, Yahudi itu masjid gak boleh dipakai buat kaum muslimin. Dipakai buat siapa? Buat Yahudi. Ya, di hari-hari agama Yahudi tertentu, saya nggak tahu hari apa itu. Kalau di Kristen Natal, kalau di Yahudi hari apa lupa saya namanya. Iya dan bilah. Ya, mereka klaim itu Ibrahim sebagai agama Yahudi. Padahal Allah bantah makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Ya, Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Gimana ceritanya Ibrahim beragama dan agama Yahudi Nasrani? Agamanya aja belum hadir, Ibrahim sudah hidup. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini mereka itu membangun di atas kuburan mereka itu, kuburan orang soleh mereka, tempat ibadah. Dan di dalam Islam sebenarnya gak ada kayak begitu. Nabi sudah peringatkan aja. Nabi peringatkan, la'anatullah al-yahud wa nasara itakhudu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan di hadis ini juga Yang kata Nabi, ulaika qaumun idama tafihim ar-rajul salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka telah suatu kaum apabila orang soleh mereka, ahli ibadah mereka yang wafat, orang soleh mereka yang wafat, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Sampai Nabi sebutkan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan kaum muslimin sampai ke abad keempat Hijriah itu belum ada yang namanya masjid nyatu dengan kuburan yang kuburan itu diibadahi. Itu tidak ada. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di I'anatul Mustafid Syarah Kitabut Tauhid. Baru di abad 4 Hijriah ketika orang-orang sufi menjadi penguasa di daerah Maghrib sana. Ya, Bani Fatimiyun yang mereka klaim demikian. Mereka mulai memasukkan ideologi-ideologi Yahudi Nasrani. Ya, ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah, mereka masukkan. Dimasukkan oleh orang-orang Syiah Rafidah, Bani Fatimiyun. Kemudian diikuti oleh orang-orang sufi. Hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Kuburan keramat itu identik apa? Kalau kuburan keramat identik apa? Pasti di situ ada orang yang memberikan ibadah. Ya. Orang pusara-pusara. Di situ ada orang yang i'tikaf, di situ ada orang yang berdoa, istighosah. Orang-orang di situ mencium kuburan-kuburan orang soleh sebagaimana mereka mencium Hajar Aswad, bahkan lebih dari itu. Kalau di Hajar Aswad ketika enggak mampu, ketika mereka lagi tawaf, ya enggak mampu, cukup lambaikan tangan. Bismillah Allahu Akbar, isyarat aja. Mereka enggak nyerobot-nyerobot gitu. Namun kalau mereka sudah ziarah religi-religi itu, merasa rugi, tidak ada guna kalau tidak mencium kuburan tersebut. Dan mencium sesuatu dengan pengagungan seperti ini, ya. Kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di kitab beliau Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, itu tergolong kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Karena mencium sesuatu dengan pengagungan adalah ibadah. Sebagaimana kita mencium Hajar Aswad. Dan mencium Hajar Aswad itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pun ketika mencium Hajar Aswad tanpa ada pengagungan. Kata Umar kepada Hajar Aswad, "Ya Hajar, innaka anta Hajar, laula anni la raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, ma uqabbiluk." Eh, Hajar Aswad, kamu ini cuman batu, tahu enggak? Seandainya saya enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium kamu, enggak bakal saya cium kamu. Ya, itu Umar bin Khattab. Ya, mengajarkan kepada kita, jangan ada pengagungan kepada Hajar Aswad. Sebagaimana pengagungan kita kepada Allah, udah cukup dia dicium aja, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup dicium, selesai. Ya, enggak ada ngalap-ngalap berkah di Hajar Aswad itu, enggak ada. Enggak ada. Selesai. Hai barakallahu fik. Ini yang mesti dipahami. Ya, kita balik lagi hadis ini ya. Hadis ini nanti kita bacakan lagi. Syarhul Ijmali. Penjelasan global hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya, rahmatullah alaih, penjelasan globalnya mengenai hadis Aisyah, yang Aisyah mengatakan Ummu Salamah dan Ummu Habibah hijrah ke negeri Habasyah melihat banyak lukisan orang-orang soleh Nasrani di gereja-gereja mereka dan dibangun di atas kuburan orang soleh mereka tempat ibadah. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, "Tukhbiruna Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah qad akhbaratin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annaha ra'at ma'badan lin-nasara fi ardil Habasyah." Aisyah mengabarkan kepada kita bahwasanya Ummu Salamah telah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Ummu Salamah melihat ada ma'bad, ada sesuatu yang diibadahi, tempat ibadah bagi kalangan Nasrani, ya, fi ardil Habasyah, di negeri Habasyah Ethiopia. Hina mahajarat ma'a zaujiha al-awwal. Ketika Ummu Salamah hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya yang pertama, itu Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, maka Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad sawwaru fihi aswara, dan mereka betul-betul membuat gambar-gambar orang-orang soleh mereka tersebut, dibikin patung-patungnya. Fa akhbaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an sirri dzalik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang rahasia hal tersebut. Ya, wa huwa anna an-nasara idza mata 'indahum ar-rajulu as-salihu banaw 'ala qabrihi mawdi'an lil ibadah. Itu masjid namanya, mawdi' lil ibadah. Yaitu orang-orang Nasrani apabila ada orang soleh mereka yang meninggal, mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wa sawwaru fihi suratah, dan mereka membuat gambar-gambar di situ. Ya, gambar-gambar di situ di kuburannya. Tsumma bayyana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna haula'i alladziina ya'maluna hadza al-'amala, bahwa mereka yang melakukan hal tersebut hum aktsarul khalqi syarran indallah. Mereka lah yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah itu yang pertama, ya, yang pertama dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu yang hari kiamat tiba, ya, mereka masih hidup. Yang kedua yang kayak gini, apabila ada orang soleh yang wafat di tengah-tengah mereka, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah, dan mereka bikin patung-patungnya dan gambar-gambarnya. Nabi katakan ulaika syirrul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Adapun seburuk-buruk makhluk di sisi Allah secara umum seluruh kalangan kafirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, seluruh orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan orang-orang yang terjatuh ke dalam membatal keislaman, seperti orang-orang yang memegang idealisme, pluralisme, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam paham-paham kekufuran, kemurtadan, pluralis, orang-orang sekuleris, ya, orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, atau yang mereka itu cukup kepercayaan, semisal orang-orang kejawen, ya, mereka adalah syirrul khalq indallah, syarrul bariyah. Ini secara umum. Nah, secara khusus Nabi sebutkan ada lagi kriterianya kayak tadi. Taibarakallahu fiik. Ya. Ini juga fitnah patung, ya. Banyak orang ini kalau wafat ya, dikenang jadi patung. Itu kita apresiasi, kemarin itu ada beberapa anak keturunan jenderal korban keganasan Partai Komunis Indonesia PKI yang meminta patung bapaknya itu dirubuhkan, dihancurkan. Ya. Ini spirit agama yang melandasi hal tersebut, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena muatan politis atau yang lainnya. Ini spirit agama. Karena dalam Islam patung memang dilarang. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengutus ajudannya yang bernama Abdul Hayyaj Al-Asadi. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juga Imam Muslim. Dijelaskan dengan bagus oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, ala aba'asuka kama ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau wahai ya Abul Hayyaj Al-Asadi, kata Ali, aku utus engkau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dengan membawa misi penting. Itu apa? Alla tada'a timsalan illa tamastah, yaitu janganlah engkau biarkan patung ya sama kecuali engkau hancurkan. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Ya, atau dalam syariat diperbolehkan sejengkal aja, enggak kayak kuburan orang-orang zaman sekarang setinggi sekali, pakai kijing, pakai semen, pakai keramik, kalau malam ada lampunya, kayak warung remang-remang. Ini semua perilaku jahiliyah. Tidak boleh seperti itu. Oh, tapi kan orang barat aja tuh kan, nah ngikutinnya kayak gitu. Ngikutinnya kayak gitu. Kita ini ngikut, selalu ngikutnya acuannya ke situ. Ya betul kata Nabi, kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Shibran bishibrin wadhira'an wadhira'in, setiap kali disejukkan. Orang-orang barat itu kalau berkabung mereka mati semua, meraung-raung, ya, ikut-ikutan, nangis. Nangis boleh, tapi nangis itu histeris, nah, itu jahiliyah. Atau kalau enggak apa nih? Kalau mereka berduka nih ke kuburan, semuanya pakai baju warna hitam. Perempuannya kerudung hitam, kacamata hitam. Ya, semuanya baju hitam, peci hitam, pas lah peci nasional hitam. Pakai payung hitam semuanya. Berduka. Ya. Orang Islam ikut-ikutan. Pas mau ikut ngubur, langsung ganti baju. Kok warna hitam mana? Kok warna hitam? Pecinya putih, ganti. Ya. Kenapa? Berduka. Terus, kalau orang barat meninggal nih, ya, di depan petinya itu ada fotonya, foto mendiangnya. Orang Islam? Ikut-ikutan. Itu semua itu. Terus orang barat tabur bunga tuh. Tabur bunga. Orang Islam juga ikut-ikutan. Emangnya kalau tabur bunga itu ada apa coba ayo? Hah? Jadi kewangian gitu mayatnya. Ah, harum kayak gitu. Hah? Apa coba faedahnya, manfaatnya, pahalanya? Dapat pahala enggak? Enggak. Faedahnya apa coba? Hah? Malah masalah baru. Bau. Biar wangi. Wangi apa? Enggak lah. Kalau wangi kasih yang amper. Hah? Ah itu udah. Itu murni ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan itu. Ah ini mesti dihindari. Dijauhi. Ya. Dijauhi kayak begitu-gitu. Apalagi bikin-bikin patung. Pahlawan dikenang dengan dibikin patung. Membalas jasa pahlawan atas pengorbanan mereka yang terbaik ialah mendoakan mereka. Bukan dibikin patung, monumen. Kesyirikan yang pertama kali di muka bumi itu awalnya patung. Ya, oh kita nggak ibadah kok? Iya, kamu nggak ibadah. Nanti generasi berikutnya lagi mungkin akan beribadah padanya. Sejarah mencatat kesyirikan terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hatta Siddhartha Gautama, dia pangeran manusia biasa. Manusia biasa, dia baik sama orang. Orang-orang senang tuh karena dia keluar dari kerajaan demi apa namanya berkhidmat kepada rakyat jelatanya. Dia mati kemudian orang-orang mengapresiasi dia, sedih berkabung, dia bikin patung. Udah disembah nggak? Belum. Habis itu ya kayak begitu. Sejarah mencatat demikian. Dan terus berulang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Ali bin Abi Thalib meneladani Rasulullah Sallam mengutus ajudannya dengan misi yang sama. Allah tada timsalan illa tomasta. Tidaklah engkau, ya, tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan. Dan patung dihancurin. Jadi mengenang jasa pahlawan yang terbaik adalah mendoakan mereka. Kita sebut nama Bung Tomo, rahimahullah. Jenderal Sudirman, rahimahullah. Allahu yarhamhu. Ghafarallahu lah. Ya, siapa lagi? Teku Umar, rahimahullah. Rahmatullah alaih. Cutnya Adin, rahmatullah alaiha. Rahimahullah. Itu yang terbaik, bukan bikin patung. Mengheningkan cipta, emang apa coba ngapain? Mengheningkan cipta, mulai. Diem aja ngapain, jangan-jangan lagi ngayal lagi. Pikirannya kemana? Mikirin hasil pertandingan bola semalam. Liga Champion. Nah, doa. Doa. Apalagi mengheningkan ciptanya itu dipimpin oleh orang-orang yang bodoh terhadap tauhid lagi. Ya. Mengheningkan cipta, berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Loh, emangnya dia ya, gitu dong, berarti meyakini dong. Agama lain boleh beribadah sesuai dengan kepercayaan dia, siapa tahu dikabulkan gitu. Kayak kemarin itu, ya. Ada orang itu yang pejabat itu bilang, "Ayo semua pemuka agama doakan buat kebaikan Indonesia ini. Siapa tahu ada yang dikabulkan dari agama sono, agama sono, agama sono." Pejabat. Apa ini ngajarin pluralisme? Seorang muslim itu walau cekak amalnya, walau lemah imannya, mesti punya prinsip. Prinsip yang terkandung dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, nafyu isbat. Meniadakan, menafikan, mengingkari peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Gak boleh dia mempersilahkan. Silakan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Jangan demikian biar dibilang toleran. Tidak, kita toleran. Umat Islam yang toleran. Coba lihat kaum muslimin mayoritas, mereka minoritas, enggak diganggu mereka dari dulu. Coba kalau kaum muslimin minoritas, kelar urusan. Fakta, realita, sejarah telah membuktikan dari dulu sampai hari ini. Kalau kaum muslimin minoritas, kelar. Mau di mana? Bosnia, kelar. Di mana? Rohingya, Uyghur, mana? Kelar. Di Afrika, kelar. Di Eropa sampai hari ini. Nah, sebaliknya, kalau mereka minoritas, loh, kok masih mikir dari dulu sampai hari ini mereka minoritas? Aman mereka. Ya, aman mereka. Bahkan songong lagi mereka. Kalau mereka jadi bos, ini udah mulai tangga bulan-bulannya nih. Pegawai muslim atau muslimahnya suruh pakai baju Sinterklas. Pakai kerudung, pakai topi Sinterklas. Ini pakai kerudung tuh muslimah. Kenapa mbak pakai beginian? Suruh bos. Kalau gak mau, ya SP. Enak. Ini mesti ditindak. Minoritas rasa mayoritas yang kurang ajar. Kita aja bos-bos muslim kan banyak nih kaum muslim jadi bos. Punya aja dan non muslim. Enggak maksain kok. Iya. Enggak maksain. Mereka itu mesti pakai sorban. Mereka itu mesti pakai jubah. Yang wanitanya mesti pakai cadar. Enggak ada. Ada bos muslim punya karyawati Nasrani, kamu pakai cadar besok ya, besok Lebaran nih, besok puasa nih, kayak cadar, nggak ada, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau ada mereka yang paling berisik, kita dipaksa, intoleran. Ya, belum lama ini saya ke pertokoan lagi cari sesuatu, udah ada bendera apa namanya, pohon cemara. Dengan lampu manik-maniknya itu. Biasalah ya. Bulan apa ini? Oktober. Kan 2 bulan lagi. Nah. Lihat tuh. Lihat nanti deh. Karyawannya itu. Yang pakai kudung. Kalau yang cowok mungkin dia Nasrani kali. Yang pakai kerudung. Muslimah ketahuan itu kan. Pakai simbol-simbol begitu. Nah ini mesti dihentikan. Gak boleh. Tapi barakallahu fiik. Ya, kita lanjut lagi. Mana lagi tadi? Sampai mana lagi tadi? Wasawwaru fihi suratah summa bayyana annaha ulai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka alladzina ya'maluna hadzal amala, yang melakukan hal tersebut, yaitu yang membangun patung-patung di kuburan orang soleh, ya, atau menjadikan kubur tempat kuburan orang soleh tersebut sebagai tempat ibadah, hum aktsaru khaufi syarran indallah, yang paling ya buruk, yang paling buruk di sisi Allah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Al-fawaidu, faedah, beberapa faedah dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Qurawi, yang pertama, qabulu khabaril mar'ati al-adlah, diterimanya cerita berita dari seorang wanita, tapi wanita ini memiliki sifat adalah, sifat yang adil. Sifat adalah ini bukan maksudnya lawan dari zalim, bukan, tapi kalau dalam ilmu riwayat, wanita ini, si wanita yang adalah ini, yaitu wanita yang dia agamanya bagus, ya, bukan orang fasik, ya, bukan ahli bid'ah, dan dia adalah orang yang agamis, ya, yang tidak nampak dari dia keburukan-keburukan moral, yang nampak dari dia adalah kebaikan-kebaikan agama. Nah, seluruh sahabat memiliki sifat udul, sifat seperti ini, seluruh sahabat, ya. Jadi diterimanya riwayat seseorang itu dengan dua syarat, memiliki sifat adalah dan punya dobet. Dobet itu apa? Kapasitas, ya, sehingga dia dipercaya oleh orang-orang yang meriwayatkan darinya bahwasanya khabar dia adalah khabar yang sahih, berita yang disampaikan berita yang benar. Kenapa? Hafalannya kuat, tidak lupa, dan seterusnya, ya, punya dobet, nama istilahnya kalau dalam ilmu mushalatul hadis. Nah, oleh karena itu diterima hadis-hadis Aisyah, hadis Hafsah, hadis Ummu Salamah, hadis Ummu Habibah, ya, hadis Ummu Sulaim, dan yang lainnya dari kalangan sahabiyah. Terlebih lagi mereka adalah sahabiyah, maka mereka termasuk orang-orang yang memiliki sifat adalah. Ya, taib. Asan yang kedua, annatikhadha suwari fi maudi'il ibadah min 'adatin nasara. Bahwasanya menjadikan gambar-gambar di tempat ibadah itu adalah termasuk adat atau kebiasaannya orang-orang Nasrani. Ini juga dihindari, ya. Ya, kita lihat di beberapa tempat di makam Habaib, ya, di makam Habib atau di tempat makam-makam kiai, itu di tempat makamnya sudah sedemikian rupa mewahnya, jauh dari makam yang kita kenal di buku-buku fikih jenazah, bagaimana kriteria makam seorang muslim yang sederhana aja, tanah, gundukannya tanah lebih enggak lebih dari satu jengkal, ya, tidak pakai prasasti, tidak pakai semen, tidak pakai kijing, tidak pakai atap, apalagi ada lampu-lampu kayak warung remang-remang. Sederhana sekali makam seorang muslim, baik dia raja maupun rakyat jelata, baik dia orang awam maupun ulama. Itu kriteria makam muslim seperti itu, ya, nggak lebih nggak kurang. Nah, kita lihat makam-makam Habib luar biasa, demikian terkontaminasi. Terlebih lagi tepat di kepala pusaranya itu ada foto besarnya, ya, foto dia semasa waktu dia masih hidup, lagi senyum pakai sorban, undang-undang. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, di tempat-tempat ibadah mereka itu banyak lukisan-lukisan tuh, Matius, Lukas, siapalah namanya lagi. Ya, kaum muslimin jangan kayak begitu. Di masjid-masjid nggak perlu ditaruh. Ya, maka apa foto-foto Habib, Kiai, Wali Songo, bahkan beredar dengan penuh kedustaan foto Khulafaur Rasyidin. Foto Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, pernah enggak? Bohong itu. Tahu dari mana itu? Wajah Abu Bakar seperti ini, wajah Umar seperti ini, wajah Ali seperti ini, wajah Utsman seperti ini. Jangan-jangan tuh muka Abu Jahal atau Abu Lahab. Tahu dari mana dia? Siapa yang apa candid kamera gitu, Umar lagi ngomong di foto ini, dia nih gambar. Siapa? Ada. Adi, apalagi sampai kita hafal ada lukisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahu dari mana? Kalau Wali Songo oke lah, nggak terlalu jauh zamannya. Kalau Khulafa Ar-Rasyidin, ya, itu pun juga dihindari lukisan-lukisan Wali Songo. Mau ngapain? Bukan ibadah, ada hadisnya. Kom satu minal ibadah, ada lima pandangan yang bernilai ibadah. Mandang Ka'bah, mandang mushaf, salah satunya mandang orang soleh. Lah, hadisnya enggak sahih. Ya, maudhu. Enggak sahih. Enggak bisa berlandaskan dengan hal tersebut. Mandang orang soleh ibadah. Bukan. Ya. Keberkahan orang soleh itu ada pada apa? Meneladani ajarannya, mengamalkan ilmunya. Ini keberkahan pada orang soleh. Bukan dipajang fotonya, posternya di rumah. Kita masuk ke rumah, ada foto apa? Penuh foto-foto. Ya, pernah gak kayak gitu? Foto Habib Abdul Qadir Tasbih. Aduh, ada tulisannya di bawah. Habib Fulan, lahir sekian, wafat sekian. Mau ngapain? Kalau kita cinta Habib itu, kita teladani ajarannya. Kalau ajarannya benar, ajarannya mengajak kepada tauhid, kepada syariat Islam yang murni. Teladani. Amalkan ilmu yang dia sampaikan, ya, ilmu yang benar, bukan pula ilmu yang keliru, ya. Itu yang harusnya demikian. Taib. Berikutnya lagi, asalis yang ketiga, tahrimu bina il masjidi alal kubur, haramnya membangun di atas, membangun masjid di atas kuburan. Ya, nah masjid ini dipahami tadi ya, maudi lil ibadah, tempat ibadah. Bukan, oh kan kita enggak bikin masjid, kita cuma duduk-duduk di sini, kita doa, kita sholat, ya itu berarti masjid namanya. Karena yang namanya masjid, maudi lil ibadah, tempat untuk ibadah. Nabi SAW sabdakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah. Seluruh bumi kita bisa sholat di tanah situ, di tanah sebelah sana, kita bisa ibadah di tanah sebelah sana, di hutan belantara. Ya. Selama itu bukan kamar mandi, selama itu bukan kuburan, selama itu bukan kandang onta, kita bisa ibadah di situ semua. Di seluruh bagian bumi manapun, penjuru utaranya, selatannya, timurnya, baratnya, mana aja. Ya. Itu tanah sebelah sono, gang sono, kita bisa ibadah di situ. Nah, itu mana ibadah. Ya, ini haram membangun di atas kuburan tempat-tempat ibadah. Itu tidak boleh. Ya. Karena nanti akan menghantarkan kepada peribadatan yang ditujukan kepada kuburan tadi. Arabi yang keempat, tahrimu wad'il suwari fawqa al-quburi. Haramnya meletakkan foto-foto di atas kuburan. Nah, ini terjadi ini. Terjadi. Ya. Tapi kata Syekh Al-Qarawi, munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini dengan bab tauhid, bab ini? Itu bab majaa min at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah. Bab sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah, di ibadahnya kepada Allah, namun di sisi kuburan orang soleh. Nah, lantas bagaimana kalau dia beribadah kepada orang soleh tersebut? Orang yang ibadahnya kepada Allah, namun ibadahnya dilakukan di sisi kuburan orang soleh saja, Nabi bersikap keras. Apalagi orang yang beribadah kepada kuburan tadi. Ya. Tapi haitsu dallal al hadisu ala taghlidi bin nahyi fiman bana ala qabri rajulin salihin maudi'an lil ibadah li ibadatillah fa kaifa biman abada sahibal qabri. Kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, Hadis ini menunjukkan sikap keras Nabi SAW tentang larangan beliau terhadap orang-orang yang membangun ya, tempat ibadah kepada Allah di atas kuburan orang soleh. Maka bagaimana dengan orang yang beribadah langsung kepada kuburan orang soleh tersebut? Ya, gimana? Ya lebih-lebih lagi. Baru nih beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang soleh, ini keras dalam Islam. Memang tidak dianggap musyrik atau kafir. Tidak boleh. Makanya dihindari wisata-wisata religi ke makam-makam keramat tadi. Walaupun kita menyatakan, oh saya kan gak beribadah kepada dia, saya tahu itu musyrik, saya doanya kepada Allah. Terus kenapa Anda mesti berdoa di situ? Apa? Ada anggapan apa? Ada anggapan ternyata kalau doanya di situ lebih ngena, dianggap lebih mustajab, lebih khusyuk, lebih gitu yang lainnya. Kan pasti dia merasa punya nilai plus. Kalau enggak ada nilai plus, ngapain di situ? Ibadahnya di rumahnya, ngejogrok di rumahnya doa, ya. Masjid rumah dia aja ngapain? Kenapa dia rela meluangkan waktu sekian hari, sekian pekan membayar mengeluarkan materi yang sangat banyak, energi dia juga habis kecapean. Waktu, energi, uang dia korbankan untuk wisata religi tadi. Ke makam ini. Walaupun dia menyatakan, meyakini, seyakin-yakinnya, doa itu gak boleh diberikan kepada selain Allah. Saya doanya pada Allah, saya sholatnya pada Allah. Tapi kenapa Anda rela meluangkan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan materi? Oh, karena meyakini ada nilai-nilai plus, sisi-sisi plus. Itu apa? Anggapan kalau doa ibadah di sisi kuburan orang soleh lebih ngena, lebih serak, lebih mudah dikabulkan, lebih khusyuk, lebih yang lainnya. Itu tipu daya iblis. Ya. Tipu daya iblis. Enggak boleh. Itu bid'ah dan itu menghantarkan kepada kesyirikan. Nanti lama-lama jiwa kita akan tertambat kepada kuburan tersebut. Yang kedua lagi, itu akan jadi fitnah buat orang lain. Misal Pak Imam ikut-ikutan, ini misal ya, ya dan billah. Ini ala sabilita misal aja. Pak Imam ikut-ikutan ke situ. Pak Imam padahal meyakini enggak boleh, saya doanya pada Allah. Orang lain akan, "Oh, Pak Imam aja." Kan orang lain enggak tahu Pak Imam itu doanya pada Allah. Di kuburan itu, "Oh, Pak Imam aja tuh yang kencang itu katanya." Ikut. Masa saya enggak boleh? Saya ikut juga lah. Jadi fitnah. Berat. Ya, kita bikin fitnah buat orang lain. Ini kita kena nih hadisnya. Mandala ala dolalah itu. Bukan mandala ala huda. Mandala ala dolalah. Siapa yang menunjukkan kepada kesesatan. Ya. Barakallahu fiik. Terus dihindari. Memang tidak musyrik, tidak kafir, tapi beda dan mengantarkan kepada kesyirikan. Ini ngeri ini. Ya. Tapi barakallahu fiik. Maka dihindari hal tersebut. Ya apalagi jelas-jelas orang yang beribadah kepada kuburan soleh dan. Nah, ini tentu lebih mengerikan lagi. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid itu apa? Haitsu dalal hadis ala tahdhiri min bina'il masajidi ala al-qubur lima fi dzalika min ta'zimi ashabiha wa ta'zimu ibadatun wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Nah, korelasinya dengan tauhid apa? Hadis ini menunjukkan akan tahdhir, peringatan keras syariat akan membangun tempat ibadah, masjid tempat ibadah di atas kuburan. Kenapa? Lima fidarika min ta'zimi ashabiha. Karena yang demikian itu adalah salah satu bentuk mengagungkan penghuni kuburan tadi. Dan yang namanya mengagungkan ta'zim itu adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah pada selain Allah yaitu dengan mengagungkan penghuni kuburan tadi itu adalah kesyirikan, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi. Nah, ini ya penting sekali ini. Yang seperti ini yang harus kita ulang-ulang. kita edukasi masyarakat, sampaikan kepada mereka. Ya, banyak sekali. Ini bahkan seakan-akan ini ada suatu hal yang lumrah, bahkan suatu hal yang positif apabila ada masyarakat, sekumpulan masyarakat, mereka berwisata-wisata religi, tur ke makam-makam keramat. Ya, ke makam-makam keramat dengan tujuan ini dan itu. Ya, kita memang tidak bisa langsung memvonis musyrik itu mereka semua, karena bisa jadi ada di antara mereka yang hanya melakukan bid'ah. Kayak tadi, dia berdoa kepada Allah, tidak meyakini berdoa kepada selain Allah itu boleh, dia menyatakan enggak boleh, namun dia meyakini bolehnya, apa namanya, dikabulkannya kalau doa di situ. Ya. Tapi tadi apa? Nanti akan membuat fitnah buat orang lain dan juga akan membuat diri dia itu tertambat hatinya di kuburan orang soleh. Dan juga ya ikhwah, ada orang yang ibadah kepada Allah di kuburan orang soleh, di kuburan wali-wali. Ya, ini setan pinter ini. Setan gak ada yang mau mengganggu konsentrasi dia, sehingga dia jadi khusyuk. Ya, dan ketika dia merasa khusyuk, ada nilai plus dong. Itu apa? Saya kalau doanya, sholatnya di sisi kuburan wali, sholat saya kepada Allah, doa saya kepada Allah, saya khusyuk di situ. Makanya dia rela. Nah, kalau dia sholatnya di masjid, di rumahnya, digoda oleh setan. Ya, paham nggak di sini? Makanya para pemeluk agama lain selain Islam yang mereka ibadah itu khusyuk semua. Kenapa? Setan ngapain nyesatin? Orang udah sesat. Mau ngapain setan ganggu? Tapi kalau kaum muslimin, ya enggak. Baru takbiratul ihram, Allahu akbar, setan dia masuk. Aliran darah kita udah mulai deh merasuki pikiran kita. Yang tadinya lupa di luar sholat jadi ingat. Oh iya, kuncinya di sholat. Bahkan mikirin dunia. Lagi sholat mikirin orderan, mikirin pekerjaan, mikirin gajian, mikirin duit. Lagi sholat, Allah Akbar, mikirin di rumah ntar diomelin istri. Udah kebayang istrinya galak, ya, marah-marah. Ini bagi suami-suami yang ya di bawah tekanan istri. Under pressure. Nah, kalau pemeluk agama lain enggak khusyuk mereka, lihat tuh di gereja-gereja mereka gini. Iya, apain setan masuk? Ya enggak. Nah, begitu juga orang-orang yang terfitnah ini. Mereka enggak meyakini boleh beribadah kepada kuburan. Mereka beribadah pada Allah, Allah semata. Namun mereka ikut wisata-wisata religi itu karena meyakini ada nilai plus. Mungkin mereka enggak meyakini kalau ibadah di situ adalah mustajab, mereka enggak meyakini. Namun mereka ditipu oleh setan. Kalau ibadah di sisi kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan habaib, khusyuk. Kenapa? Setan pintar. Jangan ganggu dia. Biarin. Dia khusyuk. Dia doa, ya Allah, sekhusyuk-khusyuknya dia. Sholat dia di situ di sisi kuburan wali, khusyuk dia. Dari takbiratul ihram sampai salam, bahkan zikir wiridnya pun khusyuk. Ya, Allahumma anta salam, wa minkas salam, wa lihat khusyuk. Zikir subhanallah. Setan enggak ada yang masuk ke dia, enggak ada yang merasuki dia. Selesai di ibadah dia merasa plong. Orang kalau khusyuk gimana sih? Iya kan? Wah, damai, tenteram. Kata dia, ini dia nih, ketemu ini dia nih. Ketemu ini, di sini nih. Lihat, ini fitnah dia. Setan itu pelan-pelan ya. Nanti mulailah kalbu dia tertambat kepada kuburan wali-wali. Akhirnya dia meyakini wali-wali ini bukan orang sembarangan. Mesti diagungkan. Mereka orang soleh, saya orang salah. Mereka dekat dengan Allah, saya jauh dengan Allah. saya ibadahnya melalui perantara wali-wali ini aja. Udah persis kayak musyrikin kafir Quraisy. Walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah ceritakan. Dan orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah dengan mengibadahi wali-wali tersebut. Ketika mereka dituding dengan kesyirikan, dikecam dengan kesyirikan mereka, mereka berargumentasi alias berdalih, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada dia, melainkan agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka kalau ada kuburiyun hari ini, musyrikun hari ini, berdalih dengan, oh kita enggak ibadah kepada makam wali ini, cuma jadikan perantara aja, itu alasan klasik, klise. Udah duluan loh musyrikin Quraisy. Bahkan musyrikin Quraisy itu pun punya pendahulu lagi, punya salaf lagi, yaitu musyrikin awal di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baik, jadi bahaya sekali. Hal ini adalah hal-hal yang sangat krusial. Kalau kita tidak paham di sini, terkena fitnah. Ya, tapi saya rasa cukup. Yang mau bertanya silakan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.